Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam, telah menghabarkan kepadaku, kepada kami Muhammad ibnu Salam. Muhammad bin Salam, apa nisbahnya? Huda Al-Bikandi. Wa mahaluhu? Thiqah. Tayyib. Qala haddathana Al-Fazari, berkata Muhammad bin Salam, Al-Bikandi telah menghabarkan kepada kami Al-Fazari. Al-Fazari siapa namanya? Abdan. Taib. Marwan bin Muawiyah Al-Fazari. Wa mahaluhu? Wa mahaluhu? Saduq. Lihat catatannya. Itu sudah, rawinya sudah pernah kita bahas. Hah? Thiqah. Tayyib. An Al-Fadl Ibnu Mubashir Al-Ansari, dari Al-Fadl bin Mubashir Al-Ansari, Abu Bakar Al-Madani. Abu Bakar Al-Madani. Fihi lin. Fihi lin. Di dalamnya ada kelemahan. Dhaifun yasir. Barakallahu fikum. Iya. Jadi layyin atau lin, barakallahu fikum, itu sifat atau karakter rawi yang dhaif namun ringan kebaifannya, sehingga dia bisa dikuatkan ya riwayatnya dengan rawi yang semisal dengannya atau yang jauh lebih kuat. Barakallahu fikum. Wa indi soal, kalau hadis yang dhaifnya yasir, dhaifnya ringan, idza ta'addadat turuquh, kalau jalannya banyak maka bisa naik pada derajat hasan li ghairihi. Ya. Terus bagaimana dengan kasus hadis yang dhaifun syadid? Tayib, ta'addadat turuquh, yang jalannya juga banyak, bahkan lebih banyak, tapi semuanya parah. Barakallahu fikum. Bagaimana keadaan hadis yang demikian? Fawaz, Abdullah Fawaz. Gimana Fawaz? Apakah hadis tersebut bisa naik derajatnya jadi hasan di ghairihi? Hah? Bisa ya? Hah? Karena banyak, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Gitu ya? Hah? Tidak bisa? Yang mana yang benar? Bisa atau tidak bisa? Atau tidak tahu? Hawas? Gini-gini itu apa maksudnya? Tidak bisa. Tetap dhaif. Begitu? Fauzi. Mana Fauzi? Mana orangnya? Gimana Fauzi? Sepakat dengan Fawaz? Hah? Tetap dhaif. Tayyib. Kita butuh syawahid satu lagi nih. Dari din 2. Apakah memang mereka mendapatkan faedah yang sama atau ada yang beda? Mana lagi ini din 2? Abdul Aziz. Tetap dhaif. Alasannya kan banyak. Itu kan kalau yang dhaif yasir bisa naik derajatnya, kenapa yang dhaif syadid tidak bisa? Bahkan jalannya lebih banyak. Mungkin sampai 100 jalan. Dhaif yasir hanya dengan satu jalan saja sudah naik. Ini sampai 100 dhaif syadid yang membawakan hadis tersebut. Kenapa tidak bisa? Hah? Parah. Gitu ya, saking parahnya kita tidak bisa direparasi lagi gitu ya. Taibah. Hadza huwa as-sahih. Barakallahu fikum. Ya. Ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama hadis. Sebagian mereka berpendapat, na'am, yartaqi. Iya, bisa naik peringkatnya paling pol menjadi hasan di ghairihi. Yang lain mengatakan tidak bisa. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang rajih. Iya. Untuk menunjukkan barakallahu fikum, di situ ada sesuatu yang aneh. Di mana para kadzabin matrukin kok semangat sekali membawakan riwayat seperti itu. Gitu ya. Di mana? Al barakallahu fikum fudhala. Ya. Barakallahu fikum. Di mana orang-orang yang adil? Di mana para thiqat? Kok mereka tidak membawakan riwayat tadi? Tetapi yang paling banyak membawakan riwayat tersebut adalah du'afa wal matrukin. Menunjukkan ya kan? Tanda tanya besar riwayat itu. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Itu pendapat yang sahih, barakallahu fikum. An Jabir ibni Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, barakallahu fikum. Itu sanad hadis ini, barakallahu fikum. Sehingga kalau kita melihat keterangan yang telah kita dapatkan, bagaimana keadaan sanad hadis ini? Habibi. Ya Habibi. Wa mahalu hadzal isnad. Keterangan sudah kita sampaikan masing-masing rawi. Tayyib. Hah? Dhaif, tayyib, dhaif. Alasannya? Siapa penyebab kelemahan sanad ini? Tayyib, di dalamnya ada Al-Fadl ibnu Mubashir. Dia rawi yang layyin atau dhaifun yasir, barakallahu fikum. Ya. Sehingga sanadnya dhaif, barakallahu fikum. Tayyib. Wa wal hadis barakallahu fikum sahha inda Ibni Abi Dunya Fis-Samti Ayyib wa sahahahu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Irwa. Hadis yang selafat ya, semakna dengan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Hadis nomor 2133. Hadis nomor 2133. Barakallahu fikum. Tayyib. Dengan lafaz innallaha La yuhibbul fahisha al mutafahish. Barakallahu fikum. Dengar lafaz itu. Innallaha la yuhibbu al fahisha al mutafahish. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, di situ ada tambahan lafaz. Barakallahu fikum. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan innallaha la yuhibbul fahisha al mutafahisha walassayyaha fil aswaq. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat fahish dan mutafahish. Tidak juga asayyah fil aswaq. Barakallahu fikum. Taib al fahish huwa dzul fuhsyi. Al fahish huwa dzul fuhsyi. Qala al hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al fuhsyu huwa az-ziyadatu 'ala al-haddi. Az-ziyadatu 'ala al-haddi fil kalami sayyi'. Faman ta'adda bi ziyadatil qubhi fil qawli wal amal. Faman ta'adda bi ziyadatil qubhi fil qawli wal amal fahuwa fahishun. Barakallahu fikum. Tayyib. Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, al-fuhsyu itu adalah ziyadah, tambahan, al-had dari batasan, artinya kelewat batas. Fil kalami sayyi, dalam ucapan-ucapan yang jelek. Iya. Jadi ucapan dia yang jelek, yang kotor, yang jorok itu sudah melampaui batasan. Barakallahu fikum. Dalam ucapannya. Faman ta'adda bi ziyadatil qubhi, maka orang-orang yang kelewat ya batas. Barakallahu fikum dalam hal kejelekan dalam ucapan ataupun perbuatan, maka dia adalah orang yang fahish. Sehingga maksudnya fahish adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang kelewatan dalam barakallahu fikum ucapan yang jelek dan perbuatan yang jelek. Barakallahu fikum. Baik. Wal mutafahish هو الذي يعتمد هو الذي يتعمد ذلك هو الذي يتعمد ذلك ويكثر منه أو ويكثر منه ويتكلفه. المتفحش itu adalah huwallazi yata'ammadu dzalik. Iya, dia adalah orang yang sengaja dalam melakukan perbuatan fahish tadi. Barakallahu fikum. Artinya orang tersebut senang memiliki karakter seperti itu. Bangga. Iya. Kalau dia memiliki karakter yang fahish. Wa yukthiru minhu, dan barakallahu fikum, dia sering melakukannya. Artinya itu sudah menjadi kebiasaan dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa yatakallafuhu, dan dia barakallahu fikum takalluf dalam melakukannya. Iya. Memberatkan diri barakallahu fikum, nekat. Iya, walaupun barakallahu fikum begitu banyak penghalang, tapi karena itu sudah menjadi barakallahu fikum hobi, ya. Dan sudah menjadi barakallahu fikum kebiasaan dia, apapun dia akan lakukan. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Walaupun sudah berupaya barakallahu fikum dicegah dihalangi oleh sekian banyak pihak. Barakallahu fikum. Baik. Ya seperti bandit-bandit itu. Ya, barakallahu fikum. Sudah dimasukkan penjara, ya. Mulai dari masa kurungan 3 bulan sampai 20 tahun. Barakallahu fikum. Keluar dari penjara dia tidak bertobat, tapi semakin lama semakin lihai dan mahir. Kenapa? Karena di dalam penjara banyak senior-senior yang siap memberikan fawaid-fawaid jalilah. Gitu ya, barakallahu fikum. Kepada dia, barakallahu fikum. Yang tadinya dia itu barakallahu fikum adalah penjahat, ya, kelas barakallahu fikum. Kelas apa ya, Ikhwan? Hah? Kelas teri. Gitu ya, barakallahu fikum. Di penjara dia ketemu dengan penjahat-penjahat kelas kakap. Iya, barakallahu fikum. Di situ dia mendapatkan fawaid. Sehingga 20 tahun itu merupakan masa pendidikan bagi dia. Sehingga setelah 20 tahun dia lulus mendapatkan gelar sarjana penjahat. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak membuat kapok, barakallahu fikum. Ya, itu kalau hukum manusia yang diterapkan. Barakallahu fikum, ya. Baik. Beda dengan barakallahu fikum hukum yang diterapkan di dalam Islam. Ya. Itu jelas barakallahu fikum akan memberikan efek jera yang sangat efektif kepada bandit-bandit tadi, barakallahu fikum. Ya. Baik, itu akan menjadi contoh yang baik buat mereka. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, orang-orang kufar, orang-orang fusak, barakallahu fikum, tidak senang dengan hukum Islam. Ya. Bahkan mereka barakallahu fikum mensifati hukum Islam itu adalah hukum yang bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia, barakallahu fikum. Baik. Ya. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Itu perbedaan antara fahish dan mutafahish. Kalau fahish itu orang yang terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas, baik dari sisi ucapannya atau dari sisi perbuatannya. Tapi kalau mutafahish itu sudah menjadi apa? Karakter. Iya. Itu sudah menjadi kebiasaan, itu sudah menjadi barakallahu fikum hobinya dia. Baik, itu fahish dan mutafahish. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah itu tidak senang. Allah itu tidak suka dengan orang yang fahish dan al-mutafahish. Barakallahu fikum. Wala sayyah fil aswaq. As-sayyah barakallahu fikum. Tayyib. Ismun mubalagha minas sayyah. Sayyah itu adalah bentuk mubalaghah dari lafaz as-sayyah. Artinya apa kalau sayyah itu? Ah, berteriak. Baik. Wasiyaha i'la usauti. Wasiyaha i'la usauti. Asiyaha maknanya adalah mengangkat suara. Barakallahu fikum. Baik. Namun di sini barakallahu fikum disebutkan dalam bentuk asyah. dalam bentuk mubah mubalaghah, artinya apa? Sering. Ya. Yang namanya siyaha itu sudah menjadi kebiasaan dia. Yang namanya siyaha itu sudah menjadi karakter dia. Kalau ngomong itu enggak bisa pelan. Ya. Barakallahu fikum. Dan di sini disifati fil aswaq. Ya, seperti teriakannya orang-orang di pasar. Barakallahu fikum. Baik. Nah, terkait dengan lafaz ini barakallahu fikum, dalam sanad yang sahih memang tidak disebutkan, namun barakallahu fikum dikuatkan oleh Al-Qur'an pada firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nasihatnya Luqman kepada putranya. Barakallahu fikum. Ya. Di mana beliau mengatakan waqsid fi masyika waghdud min sautik. Ya. Barakallahu fikum. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Barakallahu fikum. Luqman menasihati putranya hendaknya apa? Waqsid, pertengahan kamu dalam gaya berjalan. Iya. Tidak terlalu cepat, barakallahu fikum, tidak juga terlalu lambat. Iya, barakallahu fikum. Itu adab dalam berjalan yang dibimbingkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Iya. Kalau terlalu cepat, barakallahu fikum, tayyib, itu akan membuat ya. Yang pertama ada mulwakar, menghilangkan kewibawaan pada diri Anda, wasakinah, dan menghilangkan yang namanya ketenangan, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun berjalan yang terlalu pelan, barakallahu fikum, itu juga tidak bagus. Ya, barakallahu fikum. Apalagi untuk orang yang barakallahu fikum statusnya sebagai seorang laki-laki. Ya, barakallahu fikum. Jalan yang pelan barakallahu fikum itu tidak baik untuk laki-laki. Baik. Tetapi barakallahu fikum dibimbingkan di dalam Al-Qur'an kita berjalan pertengahan. Iya, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu pelan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Luqman menasihati putranya barakallahu fikum, ya, waqdud min sautik. Hendaknya kamu rendahkan suaramu. Ya. Jangan suka teriak-teriak. Tayyib. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar, yang paling jelek itu adalah suaranya keledai. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, keledai memang dikenal dengan karakter suaranya yang barakallahu fikum apa itu pecah gitu ya. Besar barakallahu fikum, ya memang tidak nyaman untuk didengar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Beda dengan suaranya kuda. Gitu ya. Itu lebih maskulin barakallahu fikum. Gitu ya. Tapi kalau suara keledai barakallahu fikum tidak nyaman didengar oleh telinga. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah wujubul imtina anil kalamil badhi. Wujubul imtina anil kalamil badhi, menggunakan hamzah bukan ain, anil kalamil badhi, sawa'un kana bil qasdi au bidunil qasdi. Wa anisarrahi wa i'la is-sauti. Barakallahu fikum. Taib. Wajibnya untuk barakallahu fikum menahan diri dari ucapan-ucapan yang badhi, ucapan-ucapan yang jelek, barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang kotor. Sama saja apakah kita memang bermaksud gitu ya, karena jengkel dengan seseorang keluar ucapan-ucapan kotor, atau memang tanpa maksud, artinya sudah jadi kebiasaan dia. Ngomong biasa dikit-dikit misu-misu, padahal enggak ada yang dia celah, tapi itu sudah menjadi kebiasaan dia. Mesti kalau ngomong ada embel-embel misu-misunya, mesti ada omongan kotornya, joroknya, barakallahu fikum. Itu dia tidak maksud untuk mencela seorang. Ada apa enggak ada yang demikian kebiasaan masyarakat? Ada. Ya toh? Ngomong dikit barakallahu fikum diawali dengan omongan kotor ketika dia manggil temannya. Itu enggak maksud mencela, sudah jadi kebiasaan di situ. Barakallahu fikum. Itu mawujud. Iya. Tayyib, enggak boleh barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga barakallahu fikum menjauhi dari yang namanya sarah, iya, berteriak, mengangkat suara, barakallahu fikum. Bila faedah, tanpa adanya faedah, barakallahu fikum. Tayyib. Adapun dengan faedah barakallahu fikum, maka itu diperbolehkan. Iya, seperti dalam bab khutbah. Ya, di mana situ Rasul mengangkat suaranya, barakallahu fikum. Kemudian dalam bab tahdzir, iya, memperingatkan umat manusia dari yang namanya kemungkaran, kejelekan, barakallahu fikum. Ketika Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar, barakallahu fikum. Tayyib. Kilabun nar, barakallahu fikum. Sehingga mengangkat suara kalau di situ ada faedah, ada sebuah kemaslahatan padanya, barakallahu fikum. Misal, iya, ada orang buta yang sedikit lagi masuk got. Ya, kalau antum berpegangan dengan riwayat ini dengan kaku, ada antum akan ya enggak berani ngangkat suara. Ya, sudah nyemplung got itu bapaknya, barakallahu fikum. Tayyib. Pak Ikhwan ya. Sehingga larangan barakallahu fikum mengangkat suara tadi ketika tidak ada faedah dan itu dijadikan sebagai apa? Kebiasaan. Iya, barakallahu fikum. Mesti kalau ngomong sama orang itu enggak bisa pelan. Iya. Hai, barakallahu fikum. Kuar-kuar terus. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu bikin orang tidak nyaman, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Gimana ya? Terkadang barakallahu fikum orang yang demikian terkait dengan kita ya. Kalau berhadapan dengan orang yang demikian, barakallahu fikum, kita juga harus memahami barakallahu fikum, terkadang itu merupakan sebuah kelainan. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga orang ini kalau bicara sama orang lain mesti keras-keras. Dia, misal karena orang tersebut terganggu pendengarannya. Ingat ya? Barakallahu fikum. Itu mesti. Iya. Barakallahu fikum. Anda akan mendapati dia bersuara dengan keras. Karena memang barakallahu fikum telinganya tayyib itu mengalami apa? Gangguan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga kalau dia kalau bicara dengan orang lain ya dia keras, barakallahu fikum. Itu juga harus kita pahami. Iya, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang memang ya dia enggak ada gangguan apa-apa, barakallahu fikum. Memang sudah menjadi karakter dia seperti itu. Kalau ngomong sama orang lain itu mesti ngotot. Iya. Barakallahu fikum. Kalau dia sih nganggapnya biasa. Gitu ya. Tapi orang lain, barakallahu fikum, itu menganggap wah, sangat luar biasa. Apalagi kalau dia berhadapan dengan orang Sunda gitu ya, yang ngomongnya itu lembut sekali, barakallahu fikum, atau orang Jawa Tengah, barakallahu fikum, ya. Tai. Itu barakallahu fikum juga perkara yang perlu diperhatikan, barakallahu fikum. Tai. Wallahu taala alam bisawab. Intinya barakallahu fikum kita berupaya untuk menjauhi sikap dan perangai yang demikian, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Nattafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.